Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan terakhir atau sebelumnya kita jelaskan tentang permasalahan yang ketiga yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh seluruh muslimin dan muslimat, yaitu siapa saja yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk wala, loyal, atau mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah kerabat yang paling dekat dengannya. Walaupun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu karib kerabatnya yang paling dekat, seperti ayah, ibu, anak, istri, saudara, dan yang lainnya, maka tetap tidak boleh kita mencintai mereka ketika mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Ada sedikit tambahan bahwasanya yang namanya al-muwala maknanya adalah engkau menjadikannya wali, dan asalnya adalah dari kata al-wilayah. Al-muwala asalnya adalah al-wilayah, sedangkan al-wilayah artinya al-mahabbah, kecintaan. Jadi tidak boleh orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah berwala, artinya mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, atau orang-orang kafir dan musyrikin. Tentang makna al-muwalah adalah al-wilayah, yang artinya al-mahabbah. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 44. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sana ada al-wilayah milik Allah yang maha benar. Yakni di sana ada mahabbah, kecintaan, dan al-mawaddah, kasih sayang, serta an-nusrah, pertolongan, lillahil haqq, milik Allah yang maha benar. Maka asal al-muwalah adalah kecintaan dan kasih sayang. Oleh karena inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam risalah beliau ini, Salasatul Usul, berdalil dengan firman Allah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna. Tidak engkau dapati, engkau tidak akan jumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang, atau mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka berarti Syekh menafsirkan al-muwalah bahwasanya al-muwalah adalah al-muwaddah, kasih sayang. Dan inilah maknanya, bahwasanya asal al-muwalah ada di dalam hati, yaitu kecintaan kepada kesyirikan atau mencintai orang-orang musyrik dan kekufuran. Ini al-muwalah. Adapun inti agama menjelaskan bahasanya prinsip agama kita adalah siapa saja yang telah masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan mencintai kalimat ini dan apa yang ditunjukkan olehnya berupa tauhid, dan juga dia akan mencintai orang-orang yang bertauhid yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan yang menerapkan konsekuensinya. Dan sebaliknya dia akan membenci kesyirikan yang merupakan lawan atau pembatal kalimat la ilaha illallah, dan akan membenci orang-orang musyrik. Maka kalimat al-wala wal-bara yang merupakan prinsip yang ada pada perkara yang ketiga ini. Perkara yang ketiga adalah al-wala wal-bara, berisi tentang al-wala wal-bara. Maknanya adalah al-muwalah wal-mu'adah, cinta dan benci, saling mencintai dan saling membenci. Dan juga maknanya al-hubbu wal-bughdu, cinta dan benci. Sehingga sama saja al-wala wal-bara fillah, artinya al-hubbu wal-bughdu fillah, dan juga al-muwalah wal-mu'adah fillah, sama saja al-wala wal-bara, al-hubbu wal-bughdu, dan al-muwalah wal-mu'adah, artinya sama. Tiga kalimat dengan makna yang sama. Fa'asluhu al-qalb, al-qalb asalnya ada pada hati. Ini yang kita sampaikan dari tadi adalah penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah terhadap kitab Salasatul Usul. Asalnya adalah di dalam hati, yaitu kecintaan yang ada di dalam hati. Apabila hati mencintai kesyirikan, jadilah dia muwalian lisyirki, orang yang mencintai kesyirikan, muwali, berwala, muwalah kepada kesyirikan. Apabila hati mencintai ahli syirik, orang musyrik, jadilah dia muwalian li ahli syirki, orang yang mencintai, muwalah kepada seorang musyrik. Demikian pula apabila hati mencintai keimanan, jadilah dia orang yang berwala atau mencintai iman. Apabila hati mencintai Allah, berarti dia muwalian lillah, orang yang wala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila hati mencintai Rasul, jadilah dia waliyan wa muwalian lir Rasul, wali dan muwali, pelindung dan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hati mencintai kaum mukminin, jadilah dia muwalian wa waliyan lil mukminin, orang yang mencintai dan wala dan wali, pelindung penolong kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ini wali kaum mukminin, Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka orang-orang yang rukuk. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan siapa saja yang mencintai Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang menang. Al-Maidah 55 sampai 56. yakni orang yang mencintai dan menolong Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya golongan Allah itulah al-ghalibun, orang-orang yang akan menang. Al-mu'alah yang dimaksudkan adalah mu'alatul musyrikin wal kuffar. Al-mu'alah kalau diberikan kepada kaum musyrikin, mu'alatul musyrikin wal kuffar muharramun, muharramatun wa kabiratun. Hukumnya haram dan dosa besar. Kalau mualah kepada kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Wala, mualah mencintai mereka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Oleh karena inilah para ulama memberikan patokan tentang mana mualah yang dosa besar dan mana yang kufur atau syirik. Para ulama mengatakan bahwasanya al-mualah ada dua jenis yang pernah disampaikan kemarin. Yang pertama at-tawalli, yang kedua al-mualah. At-tawalli, hal ini disebutkan dalam firman Allah Al-Maidah ayat 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan siapa saja yang wala kepada mereka, Yahudi dan Nasara, orang-orang kafir di antara kalian, maka orang tersebut termasuk bagian mereka, Yahudi dan Nasara. Yani dia memberikan tawalli. Maksudnya apa? Mahabbatu syirki wa ahli syirki. Mencintai kesyirikan dan orang-orangnya. Dan barang siapa di antara kalian ada yang wala kepada mereka, yang mencintai kesyirikan yang ada pada mereka, kekufuran yang ada pada mereka, dan juga mencintai mereka, Yahudi dan Nasara, maka dia termasuk bagian dari mereka. Mencintai al-mualah yang dimaksud dalam ayat ini adalah mencintai kesyirikan dan orang musyrik serta mencintai kekufuran dan orang kafir, atau menolong orang-orang kafir untuk melawan orang-orang yang beriman dengan tujuan agar kekufuran menang di atas keislaman, agar kekufuran nampak dan mengalahkan Islam. Kalau seperti ini tujuan dia menolong orang-orang kafir, maka dia terjatuh kepada kekufuran. Kufur yang besar yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dengan hal ini, maka jelaslah makna dari at-tawalli. At-tawalli sebagaimana yang saya sebutkan kata Syekh, yani tawalli kepada orang-orang kafir dan musyrikin hukumnya kufur akbar. Apabila muncul dari orang yang beragama Islam, tawalli dilakukan oleh seorang muslim, maka ini perbuatan riddah, kemurtadan. Apa makna tawalli? Yani mencintai kesyirikan dan orang musyrik, atau mencintai kekufuran dan orang kafir. Mencintai kesyirikan dan ahlu syirik, orang musyrik secara bersama-sama. Atau dia tidak mencintai kesyirikan, akan tetapi dia menolong orang musyrik untuk melawan orang Islam dengan tujuan agar kesyirikan bisa nampak dan mengalahkan Islam. Maka ini juga kufur akbar. Apabila dilakukan oleh seorang muslim, maka ini kemurtadan. Wal'iyadzubillah. Ini pengertian at-tawalli, mencintai kesyirikan dan orang musyrik, atau mencintai kekufuran dan orang kafir, atau menolong orang kafir atau orang musyrik untuk melawan orang Islam. Dia menolong dengan memberikan informasi, memberikan tenaga atau dana. Dia menolong orang kafir, orang musyrik untuk melawan orang muslim dengan tujuan agar kekufuran menang di atas keislaman, agar orang kafir menang di atas orang Islam. Maka ini juga pengertian tawalli yang hukumnya kufur akbar, syirik akbar, kemurtadan. Jenis yang kedua adalah al-muwalah, yakni hukumnya muharramah, termasuk dari jenis mencintai orang-orang musyrik dan orang-orang kafir karena dunia mereka. Jadi jenis yang kedua ini juga sama, mencintai orang kafir dan orang musyrik, tapi bukan karena agamanya, tapi karena dunia, agar dapat bantuan. Dia senang, siapa? Itu baik. Siapa yang kamu baik? Yang kamu bilang baik? Itu tetangga saya. Siapa tetanggamu? Orang Nasrani. Saya senang. Saya suka. Saya suka dia. Kenapa? Dia baik. Kasih sembako. Kasih bantuan. Nah ini hukumnya apa? Muwalah. Dosa besar. Kalau dia mencintai orang kafir, orang musyrik dengan tujuan dunia mereka. Ingin mendapatkan dunia. Tapi kalau dia mencintai orang musyrik dan mencintai kesyirikan, atau mencintai orang kafir dan mencintai kekufuran, ini tawalli, hukumnya syirik besar atau kufur besar. Atau mencintai orang-orang musyrik dan orang-orang kafir karena kekerabatan, kerabatnya dia, sehingga dia mencintai. Oh dia, saya cintai. Kenapa kamu mencintai orang kafir ini? Oh dia ponakan saya, paman saya, sehingga saya mencintai dia. Terus agamanya kamu cintai enggak? Tidak. Nah ini haram, dosa besar. Tapi tidak sampai kepada kekufuran. Harus dibedakan ya, harus bisa membedakan. Atau yang sejenisnya, patokannya adalah mencintai orang musyrik atau orang kafir li ajli dunia, karena tujuan dunia. Ini namanya muwalah yang haram, yang termasuk dosa besar. Wala yakunu ma'aha nusrah, dan tidak ada pertolongan. Ini dia sekedar senang kepada orang kafir karena ingin dapat bantuan dia. Ini dosa besar. Dan dia tidak ada pertolongan, tidak menolong orang kafir ini. Dikarenakan kalau dia menolong, di samping dia mencintai orang kafir, dia juga menolong orang kafir tersebut, memberikan pertolongan, bantuan untuk melawan orang Islam dengan tujuan agar kesyirikan menang di atas Islam, berubah hukumnya bukan muwalah lagi, tapi tawalli, syirik atau kufur akbar, termasuk jenis yang mengkafirkan pelakunya. Maka apabila seseorang mencintai orang musyrik dan orang kafir karena ingin dunia, karena masalah dunia, maka ini termasuk muwalah yang hukumnya dosa besar. Ini muharram maksiat. Haramkan dan maksiat, walaisa kufran, dan ini bukan kekafiran. Tapi bukan berarti aman. Dosa besar itu berbahaya. Kalau dibiarkan bisa berubah menjadi kufur akbar. Mungkin dia awalnya senang orang kafir karena ingin dapat bantuan dan ingin dunia. Bisa jadi berubah. Akhirnya apa? Mencintai agama orang kafir tersebut, mencintai kekufuran dan kesyirikan yang ada pada orang kafir tersebut. Kalau ada kecintaan kepada kesyirikan dan kekufuran, ini bukan muwalah lagi, tapi tawalli, yang hukumnya kufur akbar. Intinya tidak boleh mencintai orang kafir secara mutlak, walaupun mereka adalah kerabat kita, saudara dekat kita, atau walaupun mereka membantu kita, Hati-hati. Kalau kita senang mencintai orang kafir karena mereka membantu kita, ini hukumnya mualah, dosa besar. Tapi kalau ditambah mencintai kesyirikan dan kekufuran yang ada pada mereka, ini tawalli yang hukumnya kufur akbar. Adapun mualah yang hukumnya muharram yang dosa besar, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku, kata Allah, dan musuh kalian awliya, para wali, teman dekat, penolong, pelindung, atau orang yang dicintai, yang mana kalian memberikan rahasia-rahasia kalian kepada mereka. Bil mawaddah, dengan adanya kecintaan, kasih sayang. Maksudnya mencintai mereka, orang-orang kafir, karena ingin dunia, karena masalah dunia, bukan mencintai kekufuran yang ada pada mereka. Ini namanya mualah yang haram, dosa besar. Berkata para ulama kita, kata Syekh Hafizullah, dalam ayat ini Allah menetapkan bahwasanya terjadi dari orang-orang yang Allah panggil dengan nama iman. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dengan sebutan keimanan. Terjadi pada mereka, orang-orang yang beriman ini, menjadikan kaum musyrikin dan orang-orang kafir sebagai aulia, penolong, atau orang-orang yang dicintai, dengan cara memberikan berita-berita rahasia kepada mereka karena masalah dunia, ingin mencari dunia. Hal ini diperjelas dalam kisah yang ada dalam As-Sahihain. Disebutkan kisah Hatib bin Balta'ah, seorang sahabat yang mulia, pernah ikut perang Badar. Tapi terjadi pada sahabat yang mulia ini suatu kesalahan, mualah yang haramah. Yang kisah ini ma'rufah, terkenal, sudah dikenal, yaitu di mana Hatib ini menulis surat, yang mana surat ini dibawa oleh seorang perempuan. Isinya apa? Berita tentang rencana Rasul dan para sahabat akan menyerang Mekah. Intinya seperti itu. Kenapa sampai seperti itu? Dijelaskan bahwasanya ketika sudah tertangkap ini, Rasulullah menyuruh Ali untuk mengambil surat itu. Dikejar wanita ini. Di tengah jalan ini ketangkap, kesusul, ditanya, keluarkan surat. Kata wanita ini, saya gak mau bawa surat. Berbohong. Keluarkan atau kami lepaskan pakaian. Ditelanjangi. Takut ya, dikeluarkan surat tersebut, dibawa kepada Nabi. Intinya apa? Suratnya itu memberitahukan kepada orang-orang musyrikin Mekah bahwasanya nanti Rasulullah akan menyerang pada hari tanggal sekian, hari sekian, hari anu. Maka jaga harta saya. Intinya seperti itu. Jaga harta dan keluarga saya yang ada di Mekah. Ketika ditanya, kenapa engkau seperti ini? Kata Hatib, wahai Rasulullah, tidak ada satu sahabat pun kecuali mereka punya keluarga yang bisa menjaga keluarga dan hartanya. Adapun saya tidak punya. Tidak ada yang bisa menjaga hartanya yang ada di Mekah, sehingga terpaksa, atau dia berbuat seperti ini, membocorkan rahasia Rasul dengan tujuan agar orang kafir menjaga hartanya. Saya tidak melakukan kekafiran, wahai Rasul. Kata Hatib bin Balta'ah. Tapi tetap ini tidak boleh. Ini termasuk mualah yang muharramah. Bahkan sempat Umar ingin memenggal orang ini atau sahabat ini. Wahai Rasulullah, biarkan saya memenggal orang munafik ini. Kata Nabi, biarkan. Jangan. Kemudian ditanya. Setelah ditanya, Hatib ini menjawab dengan jawaban tadi. Maka kata Nabi shadaqakum, dia telah berkata jujur kepada kalian. Begitu. Bahkan dalam berita yang lain disebutkan bahwasanya Allah telah melihat kepada ahli Badar, orang-orang yang ikut perang Badar, termasuk Hatib bin Balta'ah. Maka Allah berfirman, if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum, berbuatlah apa yang kalian mau, berbuatlah sesuai dengan apa yang kalian inginkan, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Kata para ulama, tafsir hadis ini, hadis qudsi ini, li'ilmihi jalla wa ala bi'annahum yamutuna wa yabqawna ala al-islam. Mengapa Allah mengatakan if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum, perbuatlah semau kalian, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Allah mengatakan demikian karena Allah mengetahui bahwasanya ahli Badar, para sahabat yang ikut perang Badar, mereka akan mati dan tetap di atas keislaman. Tidak ada satupun yang akan murtad. Kalaupun terjadi di antara mereka dosa besar, maka bukan kekufuran, hanya dosa besar muharramah yang nantinya mereka bertobat. Begitu. Dan mati di atas keislaman. Bukan artinya bebas berbuat seenaknya. Tidak. Artinya mereka akan mati di atas Islam. Kalaupun berbuat kesalahan atau dosa, akan bertobat kepada Allah Subhanahu Taala sehingga mati di atas keislaman. Nah, itu tambahan tentang al-muwalah. Kita lanjutkan mungkin sedikit ya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab Salasatul Usul Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu bi ta'atihi, ketahuilah semoga Allah membimbingmu agar taat kepadanya. Doa dari Syekh rahimahullah, doa yang besar maknanya, doa yang kita butuhkan, kita membutuhkan akan ar-rusyd, ar-rusyd bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya annal hanifiyata millata ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud din. Bahwasanya al-hanifiyah, yaitu ajarannya Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan agama atau ketaatan untuknya. Arsyadakallah, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Maka yang dimaksud dengan bimbingan atau ar-rusydu adalah al-istiqamatu an tariqil haqqi, istiqamah di atas jalan yang benar. Berarti arsyadakallah maknanya semoga Allah memberikan kepadamu keistiqomahan, istiqomah di atas jalan yang benar, tetap di atas jalan yang benar. Sedangkan ketaatan artinya muwafaqatul muradi fi'lan lil ma'muri wa tarkan lil mahdhuri. Yang namanya ketaatan adalah mencocoki apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan cara menjalankan perintah-perintah, mengerjakan perintah-perintah, dan meninggalkan larangan-larangan. Ini pengertian ketaatan. Berarti semoga Allah arsyadakallahu li ta'atihi, artinya semoga Allah memberikan kepadamu keistiqomahan di atas jalan yang benar untuk bisa menjalankan ketaatan kepadanya, kepada Allah, yaitu mencocoki apa yang diinginkan oleh Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Sedangkan pengertian al-hanifiyah adalah al-millah al-ma'ilah anisyirki, ajaran atau agama yang menjauh dari kesyirikan. Jauh kesyirikan ditinggalkan. Ini hanifiyah. Ini syirik. Hanifiyah meninggalkan kesyirikan. Begitu. Kepada apa? Kepada tauhid. Yang mana al-hanifiyah ini dibangun di atas keikhlasan untuk Allah Azza wa Jalla. Sedangkan pengertian millah, agama atau ajaran, adalah jalannya Nabi dalam beragama yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih mulia Ar-Rahman, kesayangan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, yang memiliki rahmat yang maha luas. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. An-Nisa 125. Dan Allah telah mengangkat, telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih mulia Allah. Jadi khalil ini atau khullah adalah tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Sehingga khalil, Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih mulia Allah, kesayangan Allah, atau orang yang paling dicintai oleh Allah, hanya dua saja. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tidak. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan nabi-nabi yang setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan beliau. Dia punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dari Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishaq banyak nabi-nabi, puluhan, ratusan, dari kalangan Bani Israel, Nabi Bani Israel. Dan sering diulang penyebutan manhaj, cara metode beragama beliau di dalam Al-Quran sangat banyak di berbagai tempat, dengan tujuan agar kita meneladani beliau. Sehingga Allah sebutkan, sering disebutkan di sekian ayat tentang Nabi Ibrahim dan manhaj beliau, beragamanya beliau, akidah beliau, prinsip beliau dalam beragama, sering disebutkan dalam Al-Quran agar kita meneladani beliau. Ucapan penulis anta'budallah, agar engkau beribadah kepada Allah, ini adalah khabar, khabar anna annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah, al-hanifiyah isim anak, millata Ibrahim adalah apanya, badalnya. Sedangkan khabarnya adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Sedangkan ibadah dengan pengertiannya yang umum, ibadah ada pengertian yang umum, ada pengertian yang khusus. Adapun pengertian ibadah yang umum atau secara umum adalah atadallulu lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi 'ala alwajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dengan disertai kecintaan dan pengagungan kepada Allah, dengan cara menjalankan atau mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan syariat-syariatnya. Ini pengertian ibadah secara umum atau pengertian umum dari ibadah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan disertai kecintaan dan pengagungan, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan syariat yang ada di saat itu. Berarti dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir itu masuk pengertian ibadah secara umum. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pengertian ibadah secara khusus, yakni perinciannya, kalau tadi pengertian secara umum, globalnya. Adapun pengertian yang secara khusus, yakni perinciannya, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Al-ibadatu ismun jami'un dikulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah adalah suatu ungkapan, nama yang mencakup, yang luas, yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, amalan yang nampak maupun yang tidak nampak, amalan yang lahir kelihatan dan yang batin yang tidak kelihatan, amalan hati. Seperti rasa takut, khasyah, rasa takut yang dilandasi dengan ilmu, tawakal, sholat, zakat, puasa dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. Ini pengertian ibadah secara khusus. Kemudian pengertian berikutnya atau kalimat berikutnya yang dijelaskan di sini, al-ikhlas mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan agama untuknya, untuk Allah. Maka pengertian ikhlas adalah at-tanqiyah, pembersihan, pensucian. Yang dimaksudkan dengannya adalah seorang hamba ketika beribadah, ketika dia beribadah, maka dia memaksudkan dengan ibadahnya tersebut wajah Allah Azza wa Jal. Dan sampai kepada negeri kemuliaannya. Sampai kepada surga. Ini ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan tujuan ingin mengharap wajah Allah dan surganya. Di mana dia, hamba ini tidaklah beribadah kepada selain Allah. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia tidak beribadah kepada selain Allah, baik malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Wama kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti, dan yang engkau mengikuti ajaran Ibrahim hanifa, yang hanif. Tadi hanif artinya menjauhi kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. An-Nahl 123. Dan juga Allah berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil 'alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Al-Baqarah 130 sampai 132. Dan tidak ada yang membenci ajaran Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia. Dan sesungguhnya Ibrahim di akhirat termasuk, benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Rabbnya berkata kepadanya, aslim, tunduklah engkau, berserah dirilah engkau kepada Allah. Maka Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam, pencipta, pemilik dan pengatur semesta alam. Dan Ibrahim mewasiatkan hal itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini. Dan agama Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, itu tentang pengertian al-hanifiyah, beribadah kepada Allah dengan ini, beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan agama, ketaatan untuknya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.